Imam Syafi'i rahimahullah berkata dalam syairnya, aku mengadukan kepada Waqi kelemahan hafalanku. Maka dia membimbingku untuk meninggalkan maksiat. Dia memberitahuku bahwa ilmu adalah cahaya, sedangkan cahaya Allah tidak diberikan kepada ahli maksiat.